Sedang ku turut, sedang ku sayang, lalu ia diambil orang. Tidak ku sangka, tidak ku duga, akhirnya begini jadi. Hidupku kini merana. Kalau ku tahu bercinta sakit, tidak ku mulai dari semula. Hidupku ini merana. Setelah ku cinta, ia tinggalkan aku, sehingga hidupku ini merana. Kalau ku tahu bercinta sakit, tidak ku mulai dari semula.